Kira Utsman bin Affan ada juga yang mengatakan bahwa yang ditugaskan untuk mewakili beliau mengurus kota Madinah adalah Utsman bin Affan. Wa kharaja bi 400 min ashabihi. Beliau keluar bersama dengan 400 orang dari kalangan sahabatnya. Wa qila 700, ada juga yang mengatakan 700. Falaqiya jama'an min Ghatafan fatawafaqu. Maka mereka pun bertemu dengan sekelompok dari orang-orang Ghatafan. Fatawaqafu walam yakum bainahum qital. Tawaqafu, mereka pada berhenti dan tidak terjadi peperangan. Baik. Walam yakun bainahum qital illa annahu shalla bihim yawma idzin salatal khauf. Cuman beliau pada saat itu melakukan salat khauf. Hakadha qala Ibnu Ishaq. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq wa jama'atu min ahli siyar wal maghazi fi tarikh hadhihi al-ghaza. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, demikian sekelompok dari kalangan ahli sejarah tentang tanggal peperangan ini. Wa salatul khawfi biha, demikian juga salat khauf yang beliau lakukan padanya. Fatalaqahu an-nasu anhum, dan orang-orang pun menerima ini dari para ahli sejarah itu. Wa huwa mushkilun jidda, dan ini sebenarnya ada iskal. Fa innahu qad saha anil musyrikin habasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq an salatil asr batis syams. Ada yang mengatakan bahwa salat khauf di perang itu Dzatur Riqa, sementara telah sahih dari kalangan kaum musyrikin sementara telah sahih bahwa ketika orang-orang musyrikin mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mereka berada di khandak dan sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk kaum muslimin melakukan salat, maka akhirnya beliau pun melakukan salat khauf. Barakallahu fiikum. Sampai-sampai beliau tidak melakukan salat asar sampai terbenam matahari. Wa fi sunani wa musnadi Ahmad wa Syafi'i rahimahumullah annahum habasuhu an salati dhuhri wal asr. Dan dalam sunan dan musnad al-Imam Ahmad Asy-Syafi'i juga demikian mengatakan annahum, bahwa orang-orang musyrikin habasuhu, yakni dalam peperangan itu telah memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk melakukan hatta salat zuhur dan salat asar. Artinya pada saat itu belum ada salat khauf. Barakallahu fikum. Wal awal maghrib wal isya fa sallahunna jami'a. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya semuanya. Wa dzalika qabla nuzuli salatil khauf. Kejadian itu sebelum diturunkannya salat khauf. Padahal dalam kondisi perang berkecamuk pun salat tetap harus dilakukan. Barakallahu fikum. Tidak boleh diundurkan pelaksanaannya. Sedemikian pentingnya salat. Barakallahu fikum. Sedemikian pentingnya salat sehingga tidak boleh diundur-undur, diulur-ulur sampai keluar waktu. Hatta perang dilakukan ya sesuai dengan keadaannya. Wal khandaq ba'da dzatir riqa'i sanata khamsin. Sementara perang khandaq itu setelah perang dzatir riqa bi khamsin, di tahun kelima, tahun kelima. Wadhahir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu salatin sallaha lil khawfi bi Usfan kama qala Abu Ayyash Az-Zuraqi. Dan yang nampak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam awal pertama kali beliau melakukan salat khauf adalah ketika beliau berada di Usfan. Kama qala Abu Ayyash Az-Zuraqi, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ayyash Az-Zuraqi, Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman fa shalla bina dhuhr. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah yang bernama Utsman. Fa shalla bina dhuhr wa 'alal musyrikin yawma idzin Khalid bin Walid. Fa shalla bina dhuhr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat zuhur. Wa 'alal musyrikin yawma idzin Khalid bin Walid. Dan yang memimpin kaum musyrikin pada saat itu adalah Khalid bin Walid ketika belum masuk Islam. Faqalu laqad asabana minhum ghaflah. Tsumma qalu inna lahum shalah ba'da hadhihi hiya ahabbu ilaihim min amwalihim wa abna'ihim. Faqalu laqad asabana minhum ghaflah. Mereka mengatakan, oh kita akan dapat kesempatan untuk menyerang mereka ketika mereka sholat. Semakalu, kemudian mereka mengatakan, innalahum sholatun ba'da hadihi. Kaum muslim ini masih mereka melakukan sholat setelah sholat ini. Hiya ahabu ilaihim min amwalihim wa abna'ihim. Sholat ini lebih mereka cintai dari harta mereka dan anak-anak mereka. Dan itulah semestinya. Barakallahu fikum. Dan inilah yang semestinya ada pada setiap mukmin. Komit terhadap ibadah yang Allah wajibkan atasnya. Panazalat salatul khawfi bainal dhuhri wal asr, maka turunlah perintah salat khawf antara salat dhuhr dan salat asr. Fasalla minal asr fafarraqana firqataini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kami menjadi dua bagian. Wa dzakaral hadis. Jadi sah pertama dengan sah kedua. Sah pertama dulu, barakallahu fikum, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, kemudian sujud. Barakallahu fikum. Kemudian bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kelompok yang kedua ini maju dan kelompok pertama mundur. Di rakaat kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, sujud. Yang kelompok pertama ini yang tadinya dia di kelompok kedua di belakang yang telah maju rukuk dan sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam, barakallahu fikum, dan masing-masingnya menyempurnakan salat. Syahidun di sini ini salah satu barakallahu fikum dari sekian model dan tata cara pelaksanaan salat gaib, salat khauf. Wa qala Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilan baina Tayyib Dajnan wa Usfan muhasiran lil musyrikin. Wa qala musyrikun li haula'i salah hiya habbu ilaihim min abna'ihim wa amwalihim ajmi'u amrakum thumma milu 'alaihim mailatan wahida. Berkata Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di satu tempat antara Dajnan dan Usfan dalam kondisi mengepung kaum musyrikin. Maka orang-orang musyrikin pun berkata innaliha ulai salah. Sesungguhnya mereka ini kaum muslim ini memiliki salat. Mereka melaksanakannya. Salat ini lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka dan harta mereka. Ajmi'u amrakum. Kumpulkan kekuatan kalian. Kemudian serang mereka dengan satu kali serangan ketika mereka melakukan salat itu. Faja'a Jibril fa'amarahu ayyaqsima ashabahu nisfaini. Maka datanglah Jibril memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membagi sahabatnya menjadi dua. Dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Dan tetap berjamaah. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan wajibnya sholat berjamaah. Walaupun di sana ada beberapa pendapat yang lain, tapi yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah adalah wajib dan bukan rukun. Barakallahu fikum. Berjamaahnya ya, bukan sholatnya. Barakallahu fikum. Berjamaahnya. Ketika kita melaksanakan sholat lima waktu ini berjamaah, berjamaahnya adalah wajib. Barakallahu fikum. Dengan dalil yang sangat banyak. Hatta dalam peperangan sekalipun tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat secara berjamaah walaupun salat khauf. Dalam perjalanan beliau tetap mengkasar menjamak dengan cara berjamaah. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW tidak pernah meninggal melakukan sholat, sholat lima waktu dalam kondisi bersendirian. Beliau senantiasa berjamaah dengan sahabat-sahabatnya, dalam kondisi mukim atau safar, dalam kondisi aman ataupun perang. Barakallahu fikum. Wa dzakar al-hadits qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih, dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi bahwa hadis ini hasan sahih. Wala khilafa bainahum anna ghazwat Usfan kana ba'dal Khandaq, dan tidak diragukan lagi bahwa peperangan yang beliau lakukan di daerah Usfan itu terjadi setelah perang Khandaq. Wa qad sahha anhu annahu shalla salatal khauf bi dhatir riqa, dan juga bahwa beliau telah melakukan salat khauf di perang Dhatir Riqa. Barakallahu fikum. Fa ulima annaha ba'da al-Khandaq wa ba'da Usfan, maka diketahui bahwa perang Dhatir Riqa itu sesungguhnya setelah perang Khandaq dan perang Usfan. Wa yu'ayyidu hadha anna Abu Hurairah wa Abu Musa al-Asy'ari syahida dzatir riqa. Ini juga ditopang dengan data bahwa Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari hadir dalam perang dzatir riqa, kama fi sahihaini an Abi Musa annahu syahida ghazwata dzatir riqa wa annahum kanu yalufuna ala arjulihimul khiraqa lima lamma naqibat. Dan perang namanya Dhatir Riqa, mereka yalufuna ala arjulihim, mereka membalut kaki-kaki mereka dengan kain karena sobek. Kaki-kaki mereka sudah luka. Sehingga mereka menamakan perang ini Dhatir Riqa. Wa ma Abu Hurairah fa bil musnadi was sunani anna Marwan bin al-Hakam sa'alahu hal sallaita ma Rasulillah salatal khauf. Adapun Abu Hurairah dalam musnad dan sunan bahwa Marwan bin al-Hakam bertanya kepadanya, apakah engkau pernah salat bersama dengan Rasulullah salat khauf? Qala na'am. Qala mata qala am ghazwatun ijt. Iya, kata Marwan, kapan? Kata Abu Hurairah, di tahun peperangan yang terjadi di Najd, yakni ghazwatu Dhatir Riqa. Wa hadha yadullu ala anna ghazwata Dhatir Riqa ba'da Khaybar. Ini menunjukkan bahwa perang Dhatir Riqa juga terjadi setelah perang Khaybar. Karena Abu Musa baru datang di saat itu. Wa anna man ja'alaha qabla al-Khandaq faqad wahima wahman zahira. Jadi artinya di sini kesimpulannya, siapa yang mengatakan bahwa perang Dhatir Riqa sebelum perang Khandaq, maka dia telah salah, keliru. Walamma lam yafsin ba'dhum li hadha idda'a anna ghazwat Dhatir Riqa kanat marratain. Dan ketika sebagian orang tidak jeli dalam masalah ini, justru mereka menganggap bahwa perang Dhatir Riqa itu dua kali. Fa marratan qabla al-Khandaq wa marratan ba'daha ala 'adatin fi ta'didil waqa'i idza ikhtalafat al-fadhuha aw tarikhuha. Pemarratan, mereka menganggap bahwa kalau begitu perang Dhatir Riqa dua kali, setelah Khandaq dan sebelum Khandaq. Ini kebiasaan orang-orang seperti ini, menjadikan kejadian itu dua kali terjadi ketika mereka mendapati lafadznya berbeda dan tahunnya berbeda. Barakallahu fikum. Walau sahha lihadal qail ma dzakarahu wala yasih. Lam yakun ayyakuna qad shalla bihim salatal khauf fil marratil ula lamma lima taqaddama min qissati Usfan wa qawluha ba'dal Khandaq. Walahum ay yujibu an hadha bi anna ta'khira yawmil Khandaq ja'iz ghairu mansukh wa anna fi halil musayafati yajuzu ta'khirus salati ila ayyatamakkana min fi'liha wa hadha ahadul qawlaini fi madhhabi Ahmad rahimahullahu wa ghairuhu, lakin la hilata lahum fi qissati Usfan an awwala salatin sallaha lil khawfi biha wa annaha ba'da al khandaq. Walau sah li hadha al qa'il ma dzakara, ma dzakara, seandainya sahih untuk orang yang berkata ini, barakallahu li hadha al qa'il ma dzakara wala yasid, dan sebenarnya tidaklah benar bahwa perang Badar dua kali. Lam yumkin ayyakuna qad shalla bihim salatal khauf fil marratil ula. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat khauf di perang pertama kali, seandainya mereka menjadikan perang Badar dua kali itu. Lima taqaddam min qissati Usfan, sebagaimana telah kita lewati tentang kisah Usfan, wa kaunuha ba'dal khandaq walahum ayyujibu an hada, dan bagi mereka untuk menjawab tentang masalah ini, bi anna ta'khirahum yawmal khandaq jaizun ghairu mansukh. Barakallahu alaikum. Ta'khira yawmil khandaq, yawmil khandaq jaizun ghairu mansukh. Bi anna ta'khira yawmil khandaq, yani mengakhirkan salat di perang Khandaq itu perkara jaiz dan tidaklah terhapus. Barakallahu alaikum. Artinya karena pada saat itu orang belum melakukan salat khauf karena belum ada perintah melakukannya. Barakallahu alaikum. Wa nabi hal musayyaba yajuzu ta'khiru sholati ila ayyatamakkana min fi'liha. Wa nabi hal musayyaba, dan dalam kondisi orang beradu pedang, perang berkecamuk, yajuzu ta'khiru sholati ila ayyatamakkana min fi'liha, maka boleh orang untuk mengakhirkan salat sampai mereka mampu untuk melakukannya. Wa hadza ahadul qawlain min madhhabi Ahmad, ini pendapat, satu pendapat dari madhab al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya. Lakin la hilata lahum fi qissati Usfan, tapi untuk mereka mengatakan bahwa perang Usfan itu dua kali, yang pertama, maka itu tidak ada lagi hila bagi mereka, tidak ada alasan bagi mereka. Intinya perang barakallahu fikum tadarraka cuma satu kali. Yani setelah perang Khandaq, bahkan setelah perang Khaybar. Anna awwala salat itu perang Khandaq. Anna awwala salatin sallaha lil khawfi biha wa annaha ba'dal Khandaq. Barakallahu fiikum. Datirqa setelah Khandaq. Fasawabu tahwilu ghazwati datirqa min hadzal mawdi ila ma ba'dal Khandaq. Maka yang benar kita alihkan perang Datirqa dari tempat ini ke tempat setelah perang Khandaq nantinya, bal ba'da Khaybar, bahkan setelah Khaybar. Wa inna ma dzakarnaha ha huna taqlidan li ahli al-maghazi wasiyar, cuma karena kita sebutkan di sini perang Dzatur-Riqa karena menurut ahli sejarah ya seperti inilah, padahal ini suatu yang keliru. Barakallahu fikum. Cuma sekedar mengikuti saja, mengikuti alur. Barakallahu fikum. Perang ini baru perang ini. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim mengatakan kita menyebutkan ini sekedar kita mengikut arus, ikut arus bahwa para ahli sejarah dan ahli perang, ahli sejarah tentang peperangan mengatakan ini, padahal ini salah dan keliru. Kita ahlikan perang Dzatur-Riqa setelah perang Khandaq. Barakallahu fikum. Bal ba'da Khaybar, bahkan setelah Khaybar. Wa inna ma dzakarnaha dakarnaha ha huna taqlidan li ahli al-maghazi wasiyar, thumma tabayyana lana tim wahmuhum wabillahi taufiq. Kemudian setelah ini nampaklah jelas bagi kami tentang kekeliruan para ahli sejarah ini, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik. Wa mimma yadullu ala anna ghazwat Dzatur-Riqa ba'da al-Khandaq, dan dari data-data yang menunjukkan bahwa perang Dzatur-Riqa nanti terjadi setelah perang Khandaq, ma rawahu Muslim fi sahihihi, yakni apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir, wala aqbalna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dzatir riqa, yani kami datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kami ke tempat dzatir riqa, qala kunna idza atayna ala syajaratin dalilah, kunna idza atayna ala syajaratin dalilah, dulunya kami ketika mendatangi syajarah pohon yang rindang, dalilah, taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tinggalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allakum bisyajarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bawah pohon tersebut dan istirahat, datanglah seorang dari kalangan musyrikin, sementara pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung di pohon itu. Fa hada sayfa, maka orang musyrikin ini pun mengambil pedang Rasulullah. Faqtaratahu fa dzakara al-qissah. Kemudian orang ini pun menghunus pedang itu dan menodongkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian orang itu mengatakan, "May yamna'uka minni?" Siapa gerangan yang bakal menghalangi aku dari engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah." Serta merta orang ini pun menggigil gemetaran dan tubuhnya melemas sehingga pedang itu jatuh dari tangannya. Perlahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang itu dan mengarahkannya kepada orang ini sambil mengatakan, "Famayyam na'uka minni?" Lalu terus sekarang, siapa yang akan menghalangi aku dari engkau? Maka orang ini pun mengatakan, "Kun khaira akhir." Jadilah engkau wahai Muhammad sebaik-baik orang yang mengambil pedang. Maka barakallahu bikum, orang ini pun dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah barakallahu bikum. Wa qala fanuriya bis-shalah. Kemudian kisahnya, dipanggillah untuk kita melakukan salat, fasalla bi ta'ibatin rak'ataini tsumma ta'akharu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat untuk kelompok pertama, kemudian mereka ke belakang. Wa shalla bi ta'ibatil ukhra rak'ataini, kemudian yang di belakang tadi maju ke depan dan salat bersama dengan Rasulullah 2 rakaat. Maka nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 rakaatin wal qawmi rak'atan. Maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat dan setiap kaum melakukan salat 2 rakaat. Ini juga salah satu bentuk cara pelaksanaan salat khauf. Wa salatul khauf inma syuriat ba'dal khandaq. Salat khauf disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti setelah perang Khandaq. Bal hadza yadullu ala annaha ba'da Usfan. Barakallahu fikum. Bahkan ini menunjukkan bahwa anha ba'da Usfan, bahwa pensyariatan itu setelah Usfan, wallahu alam. Wa qad dzakaru anna qissata bai'a Jabir jamalahu min bani minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat fi ghazwati Dhatir Rifa'. Para ulama menyebutkan bahwa kisah jual beli antara Jabir dengan Rasulullah tentang unta Jabir radhiyallahu taala anhu itu terjadi di perang Dhatir Rifa'. Baik. Wakila fi marja'ihi min Tabuk, ada yang mengatakan bahwa justru kembali dari Tabuk. Walakin fi ikhbarihi sanil Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalikal qadhiyah annahu tazawwaja imra'atan thayyiban taqumu ala akhawatihi wa taqfuluhunna isyarun bi annahu badara ila dzalika ba'da maqtali abihi wa lam yu'akhir ila 'ami Tabuk. Baik. Kisah Jabir radhiyallahu taala anhu tawar menawar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang unta itu, ketika unta Jabir hanya unta kampung, barakallahu fikum, yang biasa hanya untuk mengangkat air, bukan unta perang yang terlatih, yang kuat, yang tangguh. Tapi karena tidak ada lain kecuali itu, itulah yang dipakai oleh Jabir, barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati untanya Jabir di belakang pasukan dalam kondisi lemah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan memukulnya. Maka jadilah unta Jabir sekuat-kuat unta, setara dengan unta-unta hebat. Barakallahu fikum. Dengan doa keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarnya, "Wahai Jabir, bi'ni jamalak." Juallah kepada aku untamu itu. Baik. Kata Jabir, "Tidak ya Rasulullah, saya tidak mau menjualnya." Kata Rasulullah, "Jual saja, jual kepada aku." Baik. Akhirnya Jabir pun menjualnya. Cuma kata Jabir, "Ya Rasulullah, sekarang ini aku tidak bisa menyerahkannya kepada engkau karena tidak ada kendaraanku. Insyaallah aku akan serahkan kepada engkau nanti sepulang dari perjalanan ini. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, iya, tidak apa-apa. Uangnya pun nanti diserahkan saat di Madinah. Subhanallah. Sesampainya di kota Madinah, datanglah Jabir membawa ontanya. Membawa onta. Ini menunjukkan bahwa transaksi itu sudah dianggap dan sah terjadi walaupun belum serah terima barang. Bahamarulawik. Transaksi sudah dianggap sah dan jadi walaupun belum diserahkan barang itu. Yang penting mereka sudah sepakat harga dan barangnya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah tawar-menawar barang di dalam masjid sampai terjadi akad jual beli. Enggak boleh. Barakallahu fiik. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mendatangkan uang membayar Jabir harga untanya. Kemudian setelah Jabir pergi, kata Rasulullah SAW, ya Jabir, barakallahu fikum, ini ambil kembali untamu dan uang itu untuk engkau. Jadi Jabir mendapat uang sekaligus mendapat unta, barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau menyangka bahwa aku tawar-menawar dengan engkau hanya sekedar untuk aku mendapatkan ontamu? Tidak. Ambil ontamu dan ambil itu uang. Baik, setelah itu Jabir pun menikah. Barakallahu fiik. Menikah dengan seorang janda. Baik, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala dikra, kenapa engkau tidak menikahi seorang perawan?" Kata Jabir, ya Rasulullah, aku memiliki banyak saudara perempuan yang masih kecil-kecil. Barakallahu fikum. Aku sengaja mencari perempuan yang lebih dewasa untuk mengurusi adik-adikku. Membantu mengurusi adik-adikku. Sekiranya aku mencari istri yang sama seperti adik-adikku, itu cuma sekedar menambah apa? Menambah pekerjaan, menambah beban. Barakallahu fikum. Ini alasan Jabir radhiyallahu taala anhu sehingga mencari perempuan yang lebih dewasa, yang agak lebih tua. Baik. Annahu tazawwaja imra'atan sayyiban taqumu ala akhawatihi wa takfuluhunna, bahwa Jabir menikahi seorang perempuan yang janda yang akan mengurusi adik-adiknya. Barakallahu fikum. Isyarun bi annahu badara ila dhalika ba'da maqtali abihi. Ini ada isyarat bahwa Jabir segera menikah dengan seorang perempuan janda sepeninggal ayahnya untuk mengurusi adik-adiknya. Walami akhir ila ami Tabuk, dan beliau tidak mengakhirkannya sampai ke perang Tabuk. Wallahu a'lam. Wa fi marja'ihim min ghazwati dhatir riqa sabbu imra'atan minal musyrikin. Sabau imra'atan musyrikin fanadara zawjuha alla yarja hatta yuhriqa daman fi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faja'a layla. Dan dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Dhatir Riqa, sabau imra'atan minal musyrikin. Mereka para sahabat menawan seorang perempuan dari kalangan musyrikin. Panadara zaujuha alla yarja hatta yuhriqa dama min ashabi Muhammad. Maka suami perempuan yang ditawan ini bernadar bahwa dia tidak akan kembali ke kampungnya sampai dia mengucurkan darah dari kalangan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang ini di malam hari. Faja'a layla. Wa qad arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulaini Rabi'ah ilmusina minal adu wahuma Abbad ibn Bishr wa Ammar ibn Yasir. Wa qad arsala Rasulullah SAW rajulaini Rabi'ah lil muslimina minal adu Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam itu mempersiapkan dua orang yang akan berjaga-jaga melindungi dan mengawasi keadaan barakallahu bikum dari kalangan musuh atau serangan musuh. Wa huma Abbad bin Bishr, yang sepertama adalah Abbad bin Bishr dan yang kedua Ammar bin Yasir. Fa daraba Abbadan wa huwa qa'im yusalli bi sahm. Panazahu wa lam yubtil salatahu. Maka orang ini pun suami dari perempuan yang ditawan ini memanah Abbad dengan keadaan Abbad melakukan salat. Panazahu wa lam yubtil salatahu. Maka Abbad mencabut anak panah itu dari badannya tanpa membubarkan salatnya. Hatta rasyakahu bi thalathati ashumin, sampai tiga kali dipanah oleh orang ini. Alam yang sarib minha hatta sallama, dan dia pun tidak bergeming, tidak bubar dari sholatnya sampai dia selesai melakukan sholat. Menunjukkan luar biasa barakallahu alaikum, menunjukkan tentang kehusuan dan fokusnya beliau dengan sholat. Fokus terkadang barakallahu alaikum menjadikan orang tidak lagi merasakan sesuatu selain apa yang dia barakallahu alaikum tekuni itu. Barakallahu alaikum. Seperti kejadian siapa? Perempuan-perempuan di zamannya Yusuf. Barakallahu alaikum. Ketika betul-betul mereka fokus memandang Yusuf dan memperhatikan Yusuf sementara mereka memegang apa? Memegang pisau dan memegang buah-buahan, tak terasa oleh mereka bahwa mereka telah memotong jari-jari mereka. Barakallahu alaikum. Karena fokus yang sangat sehingga rasa sakit belum mereka terasa, belum mereka rasakan. Barakallahu alaikum. Ini kehusuan yang luar biasa barakallahu alaikum yang ada pada sahabat ini, Abbad bin Bishr. Dia tidak bubar dari sholatnya sampai dia memberi salam. Fa'iqadha sahibahu faqala subhanallah halla ambahdani. Maka dia pun membangunkan sahabatnya yang lagi tertidur. Faqala subhanallah. Maka sahabatnya ini Ammar bin Yasir berkata, subhanallah halla ambahdani, kenapa engkau tidak mengingatkan aku, membangunkan aku? Faqala inni kuntu fi surah fakarithu an aqta'aha. Subhanallah. Kehebatan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dia mengatakan, aku dalam kondisi membaca surah, aku tidak senang aku memutuskan bacaan surahku itu sampai selesai sholat. Baik. Waqala Musa bin Uqbah fi maghazi wa la yudri mata kana hadhil ghazwa qabla Badr aw ba'daha aw fi ma baina Badr wa Uhud aw ba'daha aw ba'da Uhud. Berkata Abu Musa, berkata Musa bin Uqbah dalam kitabnya Al-Maghazi, la yudra matakana hadil ghazwa, tidak diketahui kapan perang ini, apakah setelah Badr, sebelum Badr atau setelahnya, atau di antara Badr atau dan Uhud atau setelah Uhud. Walaqad abada jiddan id jawaza an takuna qabla Badr, dan sungguh telah jauh dia dalam berpendapat bahwa dia mengatakan itu sebelum Badr. Wa hadha zahirul ihalah wala qabla Uhud wala qabla al-Khandaq kama taqaddama bayanuhu. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai sini barakallahu fiikum. Ila huna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.